Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، أيها الإخوة أعزني الله وإياكم، kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk merealisasikan tujuan yang agung, yaitu beribadah kepada Allah. Sesungguhnya menggapai cinta Allah adalah merupakan cita-cita yang sangat mulia sekali, karena cinta Allah adalah segala-galanya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kepada si hamba tersebut berbagai macam rahmat dan karunia-Nya. Namun ketika Allah benci kepada seorang hamba, terkadang Allah memberikan kepadanya nikmat kepada si hamba tersebut, namun sebagai istidraj min Allah, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tambah ia semakin sesat dan jauh dari jalan Allah. Akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan hati kita. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber kekuatan yang dahsyat di dalam hati kita di dalam menjalani kehidupan menuju kehidupan akhirat. Makanya ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kita ingin dicintai oleh Allah dan kita pun ingin mencintai Allah, karena mencintai Allah adalah merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia merasa indah ketika berdua-duaan dengan Allah. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia merasa indah ketika mempelajari syariat Allah. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia ingin sekali untuk membaca kitab Allah, firman-firman-Nya. Senantiasa ia ingin berzikir kepada-Nya, mengingat-Nya. Sehingga pada waktu itu ya akal Islam, ia berusaha untuk bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akal Islam, di sana ada beberapa sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 atau 9 sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Apa hal-hal yang bisa menyebabkan kita dicintai oleh Allah? Beliau berkata, ahaduha qira'atul Qur'an bitadabburi wattafahumi lima'ani wa ma urida minhu. Agar kita dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an sambil mentadabburinya, memahaminya dan memahami apa yang diinginkan daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Akhul Islam, Allah menurunkan kepada kita Al-Qur'an tiada lain adalah untuk kita tadabburi. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin. Sebut dengan penuh hikmat. Saya yakin Bapak akan sangat gembira sekali ketika membaca surat yang berasal dari Pak Presiden kita. Kita akan merasa senang. Kita akan baca, bahkan mungkin kita baca berulang-ulang. Kalau itu adalah presiden, seharusnya kepada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, lebih dari itu. Karena Allah pencipta presiden, Allah pencipta alam semesta. Firman-firman-Nya penuh dengan petuah-petuah, firman-firman-Nya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan seorang hamba. Jangan sampai ya akhi Islam, kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Taurat, tapi ternyata mereka tidak mau mentadaburinya. Mereka tidak mau mempelajarinya. Mereka tidak pula mau untuk mengamalkannya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilut Taurah, tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, artinya tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya. Seperti apa? Kama talil himar, seperti keledai, yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab besar. Taukah di akhwat Islam, mengapa Allah mengumpamakan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar? Keledai tidak tahu apa buku yang berada di atasnya. Bagi keledai, buku yang ada di atasnya adalah beban buat dia. Maka orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu beban untuk hidupnya, orang yang menganggap bahwa syariat Allah itu beban buat dirinya, maka berarti dia diperumpamakan oleh Allah seperti keledai. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Seorang mukmin yang akhul Islam ketika membaca Al-Quran Al-Karim, dia merasakan ketenangan dalam jiwanya. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Subhanallah, akhul Islam, azamiyallahu wa yakum. Maka dari itu, ini sebab yang pertama datangnya cinta Allah kepada kita. Apa itu? Yaitu senantiasa kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Bacalah ya akhi Al-Quran itu setiap hari. Hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran ya akhi. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menganjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Di antara sahabat ada yang membaca setiap harinya satu juz. Di antara sahabat ada yang menghatam Al-Quran di dalam seminggu. Di antara sahabat ada yang menghatamnya selama setiap 3 hari sekali. Selalu mereka berusaha untuk menghiasi hari-hari mereka dengan mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga apa? Hati mereka bercahaya. Allah Ta'ala berfirman, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata para ulama tafsir, cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Orang yang beriman hatinya bercahaya. Ketika ia membaca Al-Quran, maka hatinya semakin bercahaya. Subhanallah. Maka siapa yang ingin dicintai oleh Allah ya akhi, maka tadaburilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya ia akan datang kelak pada hari kiamat memberikan syafaat untuk orang yang membacanya. Dalam riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Muslim, ya'ti Al-Quran was-saum yaumal qiyamah, nanti kata Rasulullah pada hari kiamat Al-Quran dan puasa akan datang. Maka Al-Quran berkata, ya Rabb, manatuhum naum bil lail fasyafi'ni fi. Ya Rabb, aku dahulu mencegah ia untuk tidur di waktu malam. Ia sibuk di waktu malam membacaku ya Allah. Maka berikan kepadanya syafaat untuknya. Subhanallah, akhul Islam, azami Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, hati yang dipenuhi dengan Al-Quran itu adalah hati yang pasti akan mencintai Allah. Sebutkan dalam hadis yang dikutip Tabrani dan yang lainnya, ketika seseorang di alam kuburnya didatangi oleh malaikat, ketika ia didatangi dari arah kakinya, si mayat berkata, engkau tidak akan bisa mendatangiku dari arah situ, karena aku telah membaca surat Tabarak. Lalu ia datang dari arah kepalanya, Si mayat berkata, engkau tidak bisa mendatangiku dari arah itu, karena aku sudah membacakannya surat Tabarak. Lalu ia mendatangnya dari arah dadanya. Ia berkata, engkau tidak akan bisa mendatanginya, karena di dadaku ada surat Tabarak. Makanya para sahabat Rasulullah SAW memperhatikan surat Tabarak setiap malamnya. Dan mereka menganggap bahwa surat Tabarak adalah merupakan najiyah minan nar. Itu yang menyelamatkan seseorang dari api neraka, dari azab kubur. Subhanallah. Akhul Islam. Maka dari itu ya akhul Islam, ini yang pertama, sebab yang pertama seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara ia banyak membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Sangat rugi akhi di zaman ini, banyak pemuda mereka lebih hafal lagu-lagu, nyanyian-nyanyian ketimbang menghafal Al-Qur'an. Sangat disayangkan di zaman ini akhi. Di TK-TK anak-anak kecil lebih banyak diajarkan nyanyian-nyanyian dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an. Padahal kata Rasulullah dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya, la an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sabidan, lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan darah dan nanah itu daripada dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita, banyak di antara kita pemuda-pemudanya, anak-anaknya, mereka lebih hafal nyanyian-nyanyian. Mereka bahkan pintar ya untuk bernyanyi, tapi untuk membaca Al-Qur'an mereka tinggalkan. Hatinya kosong dari Al-Qur'an. Keinginannya tidak ingin membaca Al-Qur'an. Dan memang betul di akal Islam apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, la yajtami'u fi qalbi 'abdi mahabbatan, tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba dua cinta, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Siapa yang cinta kepada nyanyian, ia tidak akan cinta kepada Al-Qur'an. Siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, ia tidak akan cinta kepada nyanyian, karena ia lebih merasakan ketenangan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, bukan dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya akhi, ketika seorang hamba telah cinta Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an telah mendarah daging di hatinya, sehingga akhirnya hatinya selalu dihiasi dengan Al-Qur'an, maka di sanalah ya akhul Islam ia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ingat ya akhi, seseorang apabila membiasakan sesuatu, biasanya ia akan meninggal di atas sesuatu itu. Kalau kita membiasakan dalam hidup kita dengan membaca Al-Qur'an, maka kita insya Allah akan meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an, di atas Al-Qur'an. Tapi kalau kita membiasakan hidup kita dengan nyanyian dan selain Al-Qur'an, ia akan meninggal di atas seperti yang ia biasakan. Dan kata para ulama, waman mata ala syai'in bu'itha alaih, dan siapa yang meninggal di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut kelak pada hari kiamat. Semoga Al-Quran senantiasa menghiasi hati-hati kita ya akhwat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita cinta kepada Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, datangnya cinta Allah kepada kita, itu at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal fara'id. Fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubah ba'dal mahabbah. Yaitu banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah-sunnah selain yang wajib-wajib. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraddtu 'alayhi, tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia, kata Allah. Fa idza ahbabtu, apabila aku telah mencintai dia, fakuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, demikian pula kaki yang ia berjalan dengannya. Subhanallah. Di sini dalam hadis qudsi yang sahih ini, akhul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seorang hamba senantiasa ia melakukan yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintai dia. Subhanallah ya akhul Islam. Mengamalkan amalan yang sunnah mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, ketika mensyarah hadis bahwasanya yud'a ahlul jannah, bahwa penduduk surga akan dipanggil ke pintu surga sesuai dengan amalannya. Orang yang punya kelebihan amalan puasa maka akan dipanggil dari pintu Rayyan. Orang yang mempunyai kelebihan dalam amalan sholat maka akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang mempunyai kelebihan dalam zikir akan dipanggil dari pintu zikir. Orang yang mempunyai kelebihan di dalam sedekah maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan ini, maksudnya, kata beliau, kelebihan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kelebihan dalam amal ibadah sunnah, bukan amal ibadah yang wajib. Sebab kalau itu kelebihan dalam hal yang wajib, semua kaum muslimin wajib melakukan sesuatu yang wajib. Maka subhanallah, kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk puasa sunnah, alhamdulillah, maka kita akan masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan namanya. Kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan salat-salat sunnah, maka kita akan masuk ke dalam surga dari pintu salat. Subhanallah. Nah, sekarang kita yang menjadi pertanyaan buat kita Bapak sekalian, apa kelebihan kita di dalam amalan-amalan sunnah kita? Apa kelebihan kita di dalam amalan-amalan sunnah kita? Puasa, terkadang kita kurang memperhatikan tentang puasa sunnah. Salat sunnah kurang juga. Zikir banyak kita lupa. Sedekah sedikit kita sedekah. Lalu dari pintu apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum, mengamalkan amalan yang sunnah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Dengan amalan yang sunnah, seseorang diberikan oleh Allah banyak keutamaan-keutamaan. Tahukah Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, "Man hafadha 'ala thintai 'ashrata raka'ah," siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, "bunya lahu qasrun fil jannah," maka akan dibangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Subhanallah. Apa itu 12 rakaat itu, Pak? Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Maka siapa yang menjaga ini, kata Rasulullah, maka akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Luar biasa. Ternyata istana itu kita dapatkan dengan cara mengamalkan amalan yang sunnah tersebut. Luar biasa ya akhir Islam azzaillah. Seseorang mengamalkan yang sunnah, barangkali dengan amalan yang sunnah tersebut dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin," siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta takuna mithlal jabal, kata Rasulullah. Lalu Allah akan kembangbiakan terus sedekahnya tersebut sehingga menjadi sebesar gunung Uhud. Bayangkan ketika kita bersedekah dengan sebutir kurma. Siapa di antara kita yang pernah bersedekah dengan sebutir kurma? Mungkin di antara kita akan menganggap sedikit sekali. Sebutir kurma tak berharga di mata kita. Tapi rupanya karena keikhlasan kita dan berasal dari rizki yang halal, kita sedekahkan itu, Allah terima. Lalu kemudian Allah kembangbiakan sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah, dari amalan yang sunnah. Maka dari itu ya akhwat Islam, menjaga yang sunnah-sunnah itu sangat dianjurkan sekali. Dan itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Namun di sini ada perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah lalu melalaikan yang wajib. Banyak orang tertipu dalam bab ini. Ada orang dia rajin tahajud, masya Allah. Tapi sayang, dia tahajud lama sampai semalam suntuk, sholat subuhnya dia lalaikan. Ini kata para ulama termasuk talbis iblis. Ada seseorang di kota Islam azan ya Allah, seorang wanita ingin mengejar zikir setelah subuh, tapi ia lalaikan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Ini talbis iblis akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka perhatikan oleh kita mana yang sunnah, mana yang wajib. Ingat, yang wajib tidak boleh kalah oleh yang sunnah. Yang sunnah harus mengalah oleh yang wajib. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah fala sholata ila al-maktubah." Apabila iqamat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Maka kalau kita sedang sholat sunnah, kemudian dikumandangkan iqamah, maka pada waktu itu kata para ulama, batalkan sholat kita demi untuk mendapatkan sholat wajib. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas bahwa mengamalkan yang sunnah adalah merupakan sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Coba perhatikan Pak, di dalam sehari semalam saja Pak, berapa banyak amalan sunnah yang terkadang kita sering meninggalkannya. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika Bapak bangun tidur, apa yang Bapak baca? Baca bangun tidur apa Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'itsi. Itu masuk WC Pak. Hah? Bangun tidur apa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur, beliau duduk dulu Pak. Lalu beliau usap kepalanya. Beliau usap wajahnya. Lalu beliau berucap, "Ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah. La ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli." Setelah itu Rasulullah membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran. Kemudian setelah itu Rasulullah bangkit untuk berwudu, dan hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Baru bangun tidur saja kita sudah dapat pahala. Bayangkan akal Islam. Dan ternyata dengan mengamalkan yang sunnah kita selamat dari syaitan. Kata Rasulullah, "Idza nama al-'abdu aqada syaitan ala qafiyati ahadikum thalatha uqad." Apabila seorang hamba tidur, maka setan akan mengikat kepalanya dengan 3 ikatan. Setiap ikatan itu ditiup padanya, alaika lailun tawil farkud, malam masih panjang, tidur saja. Fa idza istayqadha wa dzakara Allah in hallat 'uqdah, apabila ia bangun tidur dan berzikir kepada Allah, akan terlepas 1 ikatan, kata Rasulullah. Fa in dhahaba yatawaddha in hallat 'uqdah, apabila ia berwudu, akan lepas lagi 1 ikatan, kata Rasulullah. Fa in shalla, kalau ia salat, akan lepas lagi ikatan semuanya. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs, maka di waktu pagi ia menjadi semangat dan jiwanya baik. Wa illa khabithan nafsi kaslan, kalau ia tidak lakukan itu, apa yang terjadi? Jiwanya akan buruk dan malasnya untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Padahal 3 perkara ini akhwat semua akhil Islam hukumnya sunnah. Membaca zikir setelah ketika tidur, bangun tidur, sunnah. Lalu kita berwudu, lalu sholat tahajud, sunnah. Tapi dengan itu kita bisa lepas dari ikatan syaitan, sehingga di waktu pagi jiwa kita menjadi baik, kata Rasulullah, dalam keadaan semangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Berarti akhi, yang sunnah ini fungsinya besar sekali. Kemudian kita pun setelah sholat tahajud pergi ke masjid sholat subuh, lalu kita duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sementara disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini hasan sahih, kata Imam Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Man shalla ma'al subha ma'al jama'ah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma jalasa fi majlisihi, kemudian setelah itu ia duduk di tempat duduknya, yadkurullah ta'ala, ia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'asyamsu, sampai matahari terbit, summa yusalli rak'atain, kemudian setelah itu ia sholat 2 rakaat, maka ia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Subhanallah. Sebatas kita berzikir setelah sholat subuh, berzikir sampai matahari terbit, setelah matahari agak tinggi kita sholat 2 rakaat, kita pulang ke rumah kita, di dalam kita, dalam keadaan kita mendapatkan pahala besar, kata Rasulullah, membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrah. Luar biasa, Bapak sekalian. Di waktu duha ada yang namanya sholat apa? Sholat sunnah duha. Tahukah bapak-bapak sekalian bagaimana besarnya sholat duha, pahalanya di sisi Allah? Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih akhul Islam tentang keutamaan sholat duha, diantaranya apa? Bahwasanya setiap paginya ada 360 sendi dari tubuh kita yang harus dipenuhi sedekahnya, kata Rasulullah. Di dalam tubuh kita, kata Rasulullah, ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Wa tujzi anha raka'atul duha, kata Rasulullah. 360 ini bisa dipenuhi oleh 2 rakaat duha. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang bersedekah sebanyak 360, berarti ia telah memerdekakan dirinya dari api neraka. Lalu kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu bersedekah 360 kali dalam sehari? Kata Rasulullah, itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Subhanallah. Tapi berapa banyak kita lalai dari sholat sunnah duha? Berapa banyak akal Islam sunnah-sunnah yang kita banyak tinggalkan sehari semalam? Padahal subhanallah, amal ibadah sunnah itu bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian akal Islam azanillahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang ketiga, atau sebab yang ketiga datangnya cinta Allah kepada kita, dawamu dzikrih ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amal wal hal fanasibuhu minal mahabba ala qadri nasibihi minal dzikr, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap keadaan, dengan lisannya, dengan hatinya. Maka semakin seseorang banyak cintanya kepada Allah dan semakin seseorang banyak zikirnya kepada Allah, semakin ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, para ulama mengatakan tanda cinta itu seseorang akan banyak mengingat sesuatu itu. Kalau dahulu bapak jatuh cinta kepada istri bapak, saya yakin bapak akan selalu ingat dia. Kenapa? Karena bapak mencintai dia. Maka orang yang cinta kepada sesuatu, pastilah ia akan selalu ingat sesuatu tersebut. Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah, tentunya kita semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang semakin cinta kepada Allah, semakin ia akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kurang cintanya kepada Allah, semakin kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang hafal Islam, orang munafik kan, disifati oleh Allah jarang berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya dan itu pun riya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Subhanallah akal Islam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disifati oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, Pak. Di mana orang munafik itu tandanya, kata Allah apa? Kalau berdiri salat malas, dipanggil azan hayya 'alas shalah, malas dia untuk pergi ke masjid. Ia lebih memilih tempat tidurnya, lebih memilih syahwat tidurnya daripada dia harus pergi ke masjid. Kalau mau sholat dia malas sekali. Kalaupun dia sholat, dia ingin secepatnya selesai dari sholat. Berarti kalau kita seperti itu, Pak, di dalam hati kita ada kemunafikan. Kemudian Allah mengatakan tanda yang kedua orang munafik apa? Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Berapa kali kita berzikir? Ya akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita banyak berzikir, dan Allah memberikan kepada kita pahala besar bagi mereka yang banyak berzikir. Allah Ta'ala berfirman, wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Subhanallah. Berapa banyak bapak sekalian kita berzikir kepada Allah? Ketahuilah, Pak, zikir yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, kalau bisa paling sedikit itu 360. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya, Pak, bahwa manusia itu di dalam tubuhnya ada 360 sendi. Dan 360 sendi ini, kata Rasulullah, harus dipenuhi sedekahnya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa subhanallah sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Kalau kita berzikir sejumlah 360, berarti kita sudah memerdekakan diri kita dari api neraka. Apalagi kalau kita menjaga, ya akal Islam, zikir-zikir yang telah Rasulullah SAW ya sampaikan kepada kita. Zikir pagi dan petangnya kita jaga. Zikir ketika pakai bajunya kita jaga. Zikir ketika makan kita jaga. Zikir ketika masuk rumah kita jaga. Sehingga dengan menjaga zikir itu ya akhi, kita akan terlindung dari syaitannya. Disebutkan dalam hadis yang riwayat Muslim dan sahihnya, "Idza dakhala ahadukum wa lam yadhkur ismallahi alaihi." Apabila seseorang masuk rumah dan tidak membaca zikir kepada Allah, qala syaitan, berkatalah syaitan, "Malam ini aku bisa mendapatkan tempat tinggal." Kalau dia makan dan dia lupa membaca zikir, setan akan berkata, "Malam ini aku mendapatkan makan malam." Masya Allah. Terkadang seringkali Pak, kita masuk ke rumah lupa baca bismillah. Masuk aja. Akhirnya apa? Setan akan ikut masuk ke rumah kita. Makanya tak aneh Pak, ada rumah-rumah gedung besar tapi kok angker. Ya. Ada yang berkata, "Ustaz, saya punya rumah kok banyak jinnya, kenapa itu?" Kita katakan, antum masuk rumah suka baca bismillah enggak? Lupa terus, pantes kan. Ya, antum masuk rumah enggak baca bismillah. Istri antum masuk rumah enggak baca bismillah. Anak antum masuk rumah enggak baca bismillah. Setiap mereka yang masuk itu setan masuk terus, Pak. Subhanallah al-Islam. Tapi dengan cara berzikir kepada Allah, maka syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Ketika kita makan, kita baca bismillah, syaitan tidak akan ikut makan bersama kita. Ketika kita bersetubuh dengan istri kita, lalu kita berzikir kepada Allah, syaitan tidak akan ikut campur urusan kita. Ketika kita pergi dari rumah dan keluar dan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka syaitan akan berkata, "Ya, aku tidak akan bisa mengganggumu." Subhanallah, al-Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka disinilah ya al-Islam, kita berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah. Dan tahukah ya akhi, zikir itu adalah amalan yang ringan di lisan, tapi pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, kalimatan khafifatani fil lisan, faqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis ini, dua kalimat ini ringan di lisan tapi dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan. Siapa di antara antum yang tidak bisa mengucapkannya? Hanya mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa ada seorang sahabiat, kalau tidak salah ingat bernamanya Asma bintu Umais. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, qad kabura sinni, aku sudah tua renta wahai Rasulullah, dan aku tidak mampu untuk ya berdiri lagi. Tolong ajarkan kepadaku wahai Rasulullah amalan yang bisa aku amalkan dalam keadaan aku duduk wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ucapkan subhanallah 100 kali. Ucapkan ucapkan subhanallah 100 kali. Ucapkan subhanallah 100 kali. Karena pahalanya," kata Rasulullah SAW, sama engkau dengan berkorban dengan 100 ekor unta. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Karena pahalanya, kata Rasulullah, sama dengan engkau mempersiapkan kuda perang 100 ekor. Bayangkan, Pak, besar sekali pahalanya. Ketika kita menyetir, mungkin kalau di Jakarta apalagi sedang macet, Pak, ya, yang namanya Jakarta kemacetan luar biasa. Tapi kalau di saat-saat seperti itu kita banyak berzikir kepada Allah, berucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Maka dari itu ya akhi Islam azanillahu wa iyyakum, di sini ya yang ketiga, yaitu sebab datangnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dawamu zikrihi ala kulli hal, itu banyak berzikir pada setiap keadaan. Yang keempat, sebab datangnya cinta Allah kepada kita, yaitu itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Nah, ini berat, Pak. Yaitu lebih mendahulukan cinta Allah daripada hawa nafsu dan syahwat kita. Dan ini berat. Kenapa demikian? Karena, Pak, pertama, hawa nafsu kita selalu mendorong kepada keburukan. Manusia punya syahwat, tidak? Punya. Syahwat itu terkadang seringkali, Pak, mendorong kita kepada kemaksiatan. Tahukah akhi Islam azani Allah wa iyyakum, maksiat-maksiat itu ternyata disukai oleh syahwat, Pak. Zina disukai oleh syahwat. Demikian pula cinta dunia, manusia punya cinta dunia. Orang berlomba kepada kedudukan. Demikian pula ya terkadang seseorang karena cinta dunia, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Karena dia atau seseorang cinta kepada kedudukan, dia tidak peduli halal dan haram. Maka ya akhi Islam azani Allah wa iyyakum, terkadang baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya ya, karena sudah masuk apa namanya azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya boleh ditulis di kertas, nanti akan sampai panitia, panitia akan memberikan kepada Ustaz, kemudian itu akan dijawab nanti di lain kesempatan, karena tidak mungkin pada malam hari ini juga dijawab. Terima kasih kepada Ustaz yang disampaikan di sini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kemudian yang keempat, yaitu itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Kita lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kepada hawa nafsu dan syahwat kita. Dan ini berat, Bapak sekalian. Kenapa demikian? Sudah saya sebutkan tadi bahwa hawa nafsu itu selalu menjuruh kepada keburukan. Hawa nafsu selalu ingin agar kita berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan tentang hakikat mujahid. Siapa dia mujahid? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majar dari hadis Abu Dzar, wa Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya yaitu yang menjihadi dirinya, hawa nafsunya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat mujahid di akal Islam azani Allah wa iyyakum. Terlebih akal Islam, dalam hadis yang diriwayatkan Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu lil makarih, bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan yang berat-berat. Maksudnya berat apa? maksudnya berat terhadap hawa nafsu kita dan jiwa kita. Makanya ketaatan itu rata-rata berat untuk hati kita. Kalaulah ketaatan itu ringan, saya yakin Pak, banyak orang akan berbuat taat kepada Allah. Tapi ketika ketaatan itu berat, kita lihat banyak orang yang ketika mentaat Allah berat sekali. Pergi ke sholat, ya, ke masjid untuk sholat berjamaah. Ternyata banyak sekali orang yang lalai daripada itu. Saya yakin Pak, di sekitar masjid ini banyak sekali kaum muslimin. Tapi coba lihat ketika sholat subuh, berapa saf yang datang, berapa banyak yang datang. Tapi kalau diumumkan di masjid, Bapak nanti setelah sholat subuh ada pembagian duit, satu orangnya 1 juta. Saya yakin Pak, jam 3 malam itu sudah penuh masjid. Kenapa Bapak sekalian? Karena banyak di antara manusia lebih termotivasi oleh dunia daripada pahala. Ya, karena banyak di antara kita lebih termotivasi oleh iming-imingan dunia daripada pahala. Kalau dipanggil hayya 'alal falah, apa artinya hayya 'alal falah? Mari kepada keberuntungan. Kenapa ya? Ya. Ketika dipanggil hayya 'alal falah, misalnya, mari kepada keberuntungan. Ketika kita bacakan hadis-hadis tentang keutamaan berjalan ke masjid, kita bacakan tentang besarnya pahala sholat berjamaah, banyak di antara kita Bapak sekalian lebih memilih di rumahnya daripada masjid. Padahal pahala di masjid luar biasa sekali besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa memang mentaati Allah itu berat, bukan sesuatu yang ringan. Hawa nafsu selalu yang menyuruh kepada keburukan. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa atau hawa nafsu itu, kata Allah, la'ammaratun bisu, selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Sahih. Apalagi Pak, terkadang ketika kita mempunyai penghasilan yang haram, lalu setelah itu kita tahu bahwa ternyata penghasilan kita haram, wah di situ ujiannya berat sekali. Ada orang kerja di sebuah bank konvensional yang jelas-jelas pasti berinteraksi dengan riba. Ketika disampaikan kepada dia, Pak, ini riba, antum sudah berinteraksi dengan riba, di situlah ujiannya berat sekali. Ya, diuji antara cinta dia kepada Allah ya dengan kepentingan hawa nafsu dirinya. Orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah, dia akan lebih memilih cinta Allah daripada dirinya. Dan memang berat, subhanallah, ini butuh kepada perjuangan jihad yang tak pernah ada habis-habisnya. Selama hayat masih dikandung badan, kita akan terus berjihad melawan hawa nafsu ini, Bapak sekalian. Siapa yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya, dia insya Allah sukses dalam kehidupan akhiratnya. Dan siapa yang tidak berhasil menguasai hawa nafsunya, bahkan ia dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka di akhirat jangan harapkan ia mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Bukankah lebih baik kita sabar sedikit di dunia? Ya tidak, Pak. Sabar di dunia ini manfaat gak, Pak? Manfaat. Tapi sabar di akhirat manfaat tidak? Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah Ta'ala berfirman, islauha, ya, isbiru aw la tasbiru. Kamu sabar, kamu tidak sabar, sawa'un alaikum, sama saja buat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, mendingan saya sabar dikit di dunia, enggak apa-apa, daripada saya sabar dalam api neraka. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wa sallam. Maka ini yang ketiga ya, akal Islam atau yang keempat ya, sebab datangnya cinta Allah kepada kita itu lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kepada hawa nafsu. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wa Rasulullah sabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu yang pertama? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang cintanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ya sama-sama satu organisasi ataupun yang lain, tidak, tapi ia cinta karena Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka siapa tiga perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha. Agar mendapatkan cinta Allah, kita berusaha untuk mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Ketahuilah Pak, kalau orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan cinta kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Kita hanya sebatas mengenal Allah pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, selesai. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk mengenal secara mendalam siapa Allah, bagaimana namanya, bagaimana sifatnya. Subhanallah Bapak sekalian. Padahal kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah, itu akan terlihat bagaimana sifat Allah yang sangat sempurna sekali. Sekarang musim hujan Pak, coba lihat Bapak bagaimana hujan turun, itu menunjukkan sifat Allah. Allah turunkan hujan tidak seperti kita menuangkan air dari ember. Bayangkan kalau air hujan itu turunnya seperti air yang kita tuangkan dari ember, saya yakin kehidupan manusia hancur. Tapi subhanallah, karena kasih sayang Allah, Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan manusia. Ini saja menunjukkan sifat Allah, dua sifat Allah ya, maksudnya. Yang pertama sifat kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kedua sifat lembutnya Allah kepada hambanya. Allah lembut sekali. Sampai-sampai Allah turunkan itu air hujan itu setetes demi setetes, masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua menunjukkan akan kekuasaan Allah. Siapa di antara manusia yang bisa membuat hujan? Tidak ada. Kan ada hujan buatan. Hujan buatan itu apa, Pak? Hujan buatan itu cuma menabur saja di udara. Yang membentuk awan siapa? Allah. Berapa banyak seringkali ditaburkan sesuatu di udara katanya sebagai hujan buatan, selalu gagal. Karena hujan itu milik Allah. Manusia sehebat apapun tidak bisa menciptakan hujan. Dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha kuasa, keilmuan Allah. Cobalah perhatikan. Pernah lihat pemandangan yang indah? Pemandangan yang indah menunjukkan kepada pencipta yang maha indah. Pernah lihat bunga-bunga yang berwarna-warni? Bunga tidak pernah kuliah kesenian. Tapi subhanallah, bunga mengeluarkan warna-warni yang sangat serasi sekali, enak dipandang oleh mata kita. Siapa yang mengajarkan bunga itu untuk membuat warna-warni yang sangat serasi kalau bukan Allah? Makanya Pak ya, kalau kita perhatikan makhluk-makhluk Allah ini, akan kita dapati bagaimana sifat Allah yang sangat sempurna sekali. Karena Allah maha indah, berarti konsekuensinya apa Pak? Syariat Allah pun indah. Pasti Islam agama yang indah. Islam mengajarkan kepada kita keindahan ibadah kepada Allah, indah. maka orang yang mengatakan Islam tidak indah, itu akibatnya tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan dan tidak pernah merasakan ibadah dan keindahan ibadah kepada Allah, itu akibat dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ia mengenal Allah, ia akan merasakan keindahan ketika ia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau kita jalan-jalan, Pak, melihat pemandangan yang indah, jangan cuma sebatas mengagumi, indah ya. Tapi kita selalu lupa bagaimana pencipta keindahan itu pasti maha indah sekali. Syariatnya pasti indah sekali. Nama dan sifatnya pasti indah sekali. Bahkan surganya pasti sangat indah, lebih indah daripada yang kita lihat. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keenam kata beliau, musyahadatu birrihi wa ihsani wa ala'i wa ni'amil batinah wa zahira. Saksikanlah dan rasakan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba kita hitung nikmat Allah kepada kita, Pak. Siapa di antara bapak-bapak yang bisa menghitung nikmat Allah kepada kita dalam satu jam? Gak usah dalam sehari, dalam satu jam. Siapa di antara bapak-bapak yang bisa menghitung nikmat Allah dalam satu menit? Bisa? Satu menit? Satu menit berapa detik, Pak? 60 detik. Bapak bisa tidak merasakan dan menghitung nikmat Allah dalam satu menit? Tidak bisa. Rambut kita nikmat? Mata kita nikmat? Gigi kita, hidung kita, kulit kita, tangan kita, kaki kita, denyut jantung kita, jantung yang berdenyut terus memompa darah tanpa ada hentinya, nikmat. Hati kita, demikian pula organ tubuh kita, nikmat. Belum lagi oksigen yang kita hirup, nikmat. Belum lagi matahari yang Allah ciptakan untuk memberikan pemanasan di bumi, nikmat. Belum lagi tanaman-tanaman, hewan-hewan, nikmat. Satu menit saja kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu menit mungkin kebanyakan. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah dalam satu detik? Dalam satu detik saja kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saksikan nikmat Allah itu, Pak. Ketika kita mengenal ini nikmat Allah sangat banyak sekali, maka itu akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ketika kita melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita, itu akan menyebabkan kita selalu bersyukur, alhamdulillah. Itu akan menyebabkan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita pun merasakan kasih sayang Allah kepada kita. Tapi Pak, ya itulah Pak ya, yang namanya setan menjadikan kita itu selalu lupa kepada nikmat Allah. Dan selalu yang kita ingat itu musibah yang Allah berikan kepada kita terus. Yang kita ingat, aduh kok Allah kasih saya sakit ya. Lupa kalau nikmatnya banyak sekali. Yang kita ingat, kok Allah berikan kepada saya rezeki yang seret ya. Lupa akan nikmatnya yang banyak sekali. Yang kita ingat, kok Allah berikan kepada saya kekurangan, sementara teman saya kok diberikan kelebihannya. Lupa kepada nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah, innal insana li rabbihi lakanud, dalam surat apa itu? Hah? Siapa yang tahu? Al-Adiyat, betul. Ya. Wal-Adiyati dhabha. Ya. Sampai Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Siapa itu kanud? Al-Hasan Al-Basri berkata, al-kanud alladhi ya'uddu masaib wa yansa ni'amallahi alaih, yaitu orang yang selalu menghitung-hitung dan mengingat-ingat musibah yang menimpa dia dan lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Akibatnya apa? Kalau seseorang selalu mengingat musibah terus, cobaan terus yang menimpa dia, lupa kepada nikmat, akhirnya dia su'udzon kepada Allah. Ah, Allah sudah tidak sayang lagi kepada saya. Betul, Bapak. Terkadang Allah cabut kepada kita sedikit nikmat, kita protes sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau kurangi nikmat saya? Padahal kalau kita ingat dan ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali Bapak sekalian. Pernah ada seseorang datang kepada saya dan berkata, "Ustaz, saya dulu hidup kecukupan alhamdulillah. Tapi pada Allah usaha saya mengalami berbagai macam kegagalan-kegagalan sekarang ini. Sampai akhirnya saya harus memulai dari nol lagi. Saya sudah berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki keadaan saya ya Allah. Tapi sudah setahun saya berdoa kok enggak dikabul-kabulin ya. Akhirnya saya marah sama Allah. Saya berkata, ya Allah kalau 3 hari ini engkau tidak kabulkan doaku, saya enggak mau sholat." Masya Allah. Ini Pak akibat daripada kita selalu mengingat musibah tapi selalu lupa kepada nikmat. Baru diambil sedikit kenikmatan, kita sudah marah dan protes kepada Allah. Itulah makna innal insana li rabbihi lakanud. Itulah kanud yang dimaksud kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Maka Ibnu Qayyim di sini berkata, ni musyahadatu birrihi wa ihsanihi. Selalulah rasakan dan saksikan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, di saat itu Allah akan cinta kepada kita. Yang ketujuh kata beliau yang mendatangkan cinta Allah kepada kita, inkisarul qalbi bikulliyati baina yadayillah. Tundukkan hatimu di hadapan Allah. Tundukkan hati kita di hadapan Allah. Ingat, kita ini hamba, kita ini manusia. Tapi terkadang banyak manusia yang sombong untuk tunduk kepada Allah. Banyak manusia yang sombong untuk sujud di hadapan Allah. Bahkan untuk meletakkan jidatnya di tanah kepada Allah, dia tidak mau. Makanya bersyukurlah Pak, kita-kita yang masih mau bersujud kepada Allah Pak. Iya, saya banyak menyaksikan KTP-nya muslim, tapi disuruh sholat gak mau. Saya pernah lihat ya, para tukang-tukang bangunan begitu, "Mas, sholat." "Ya, monggo silakan." Besoknya saya ditegur lagi, "Sholat mas." "Yo, monggo silakan." "Loh, kok kamu gak sholat?" "Ya, la ikraha fid din," kata dia. "Dah ada paksaan dalam agama. Ya sampean sholat silakan, saya enggak sholat enggak masalah buat saya. Yang masuk neraka kok saya." Masya Allah. Begitu sombongnya dia untuk sujud kepada Allah saja enggak mau. La ilaha illallah ikhwata Islam azanni Allah wa iyakum. Oleh karena itu ya akhi azanni Allah wa iyakum. Seorang hamba yang betul-betul menundukkan hatinya di mata di hadapan Allah, dan dia pun yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, itu tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Bapak tahu tidak Pak, malaikat-malaikat yang sangat kuat dan besar saja tidak sombong untuk sujud kepada Allah. Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy? Kata Rasulullah, "Udhina li an uhadithakum an hamlatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang besarnya malaikat pemikul arasy, yaitu jarak antara daging telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Iya. Tapi ternyata mereka tidak sombong untuk sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah berfirman, la yastankifu al-masih ibn maryama wal malaikatul muqarrabun. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ إِبَادَتِهِ وَيَسْتَغْفِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Nabi Isa tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tidak pula malaikat yang didekatkan, mereka pun tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tapi iblislah yang sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Maka orang yang tidak mau sujud kepada Allah dalam hidupnya, berarti ia sama dengan iblis na'udzubillah. Makanya kata Rasulullah, "Wa man lam yuhafidz 'ala shalatihi," siapa yang tidak mau menjaga salatnya, dia tidak mau memelihara salatnya, kelak pada hari kiamat dia akan berkumpul dengan Fir'aun, Qarun dan Haman. Masya Allah. Kenapa? Dia tidak mau tunduk di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pujilah Allah. Ya. Ketika kita alhamdulillah bisa menentukan diri kita di mata Allah, di hadapan Allah, kita sujud dan mau sujud kepada Allah, alhamdulillah ini nikmat yang besar, Pak. Kemudian yang ke-8, sebab datangnya cinta Allah kepada kita, al-khalwah bihi waqtan nuzulul ilahi. Berusahalah kita berdua-duaan dengan Allah di waktu malam. Pak, Bapak kalau dua-duaan sama orang yang Bapak sukai dan cintai, senang apa? Kita senang sekali kalau berdua-duaan dengan orang yang kita cintai. Sementara kita mengatakan saya cinta Allah, tapi untuk berdua-duaan dengan Allah, beribadah kepada Allah, terkadang kita tidak mau atau enggak betah lama-lamaan. Makanya orang yang mengatakan saya cinta Allah, tapi untuk dia berdua-duaan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita malas, saya katakan cintanya tidak benar. Kumbal itu cintanya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyakum. Taukah Bapak sekalian, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, siapa yang minta ampun di saat ini kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Di malam, di sepertiga malam terakhir itu, Pak, seringkali kita lalai. Kita lebih senang menjadi bangkai-bangkai di waktu malam. Padahal dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, innallaha yubghidu, Allah benci kepada siapa? Kulla ja'dhariyyin jawwadin, kepada setiap orang yang sombong, kasar, sakhabin bil aswaq, suka berteriak-teriak seperti di pasar. Jifatin bil himarin bin nahar, dia bagaikan bangkai di waktu malam dan bagaikan keledai di waktu siang. Alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah, dia berilmu tentang dunia tapi bodoh terhadap kehidupan akhirat. Ini 5 orang yang dibenci oleh Allah. Kita lebih suka terkadang menjadi bangkai di waktu malam. Tidak suka kita walaupun cuma sholat witir 1 rakaat saja. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Aba Abdillah, bagaimana pendapatku tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir? Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu orang buruk. Karena Rasulullah SAW saja, Pak, selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir, walaupun dalam safarnya. Jangan sampai malam kita lalui hanya sebatas dengan tidur, tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian ada yang begadang, tidak ada manfaatnya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Tahukah Bapak sekalian, sholat sunnah yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sholat sunnah apa? Siapa yang tahu? Sholat sunnah yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sholat sunnah tahajud. Itu hampir dalam 8 ayat Allah sebutkan tentang sholat tahajud. Tidak ada sholat sunnah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran kecuali sholat tahajud. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Di saat Rasulullah berdakwah di Mekah menghadapi rintangan yang sangat berat, ternyata Allah perintahkan Rasulullah untuk sholat tahajud. Lalu Allah menyebutkan dalam ayat itu apa? Inna nasyiatal lail, sesungguhnya sholat malam itu, hiya asyaddu wab'a, itu lebih mengokohkan hati, lebih mengesankan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, apa ya? Apa namanya sifat mereka? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Ketika Allah menyebutkan akal Islam azan ya Allah wa iyakum, ya, tentang orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur di waktu malam. Ketika Allah mensifati tentang orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga, apa sifatnya? Kanu. Ya, Allah berfirman di dalam surat surat Adz-Dzariyat, akhidzina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, kebun-kebun dan mata air yang mengalir. Sesungguhnya dahulu mereka waktu di dunia suka berbuat ihsan, dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam, dan di waktu sahur mereka pun beristighfar kepada Allah. Subhanallah. Rupanya sholat sunnah yang Allah seringkali sebutkan ada sholat tahajud. Maka orang yang selalu sholat tahajud, ia dicintai oleh Allah. Orang yang selalu sholat tahajud, tampak di wajahnya di waktu siang dia bercahaya. Dia semangat untuk berbuat ketaatan. Ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, yang terakhir yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, selalu berteman dengan orang-orang yang saleh. Akhi, jangan kita dengarkan orang yang berkata bergaul dengan semua orang gak masalah. Tidak. Kewajiban kita ya akhi, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Itu yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dan hadisnya hasan. Kata Rasulullah apa? Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah ia melihat dengan siapa ia berteman. Dan Rasulullah juga dalam riwayat Muslim, Rasulullah sabda, al-jalisu salih kahamili miskin. Ya, kata Rasulullah, teman yang saleh itu seperti penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak beli darinya, engkau akan mendapatkan wanginya dia. Dan teman yang buruk itu seperti nafihil kir, peniup ubupan, pandai besi. Kalau engkau tidak mendapatkan apa panasnya, engkau akan dapatkan asapnya. Makanya nafi, bahkan nafi, teman yang soleh itu manfaatnya dua. Apa itu? Di dunia dan akhirat. Di dunia, kita bisa mendapatkan kebaikan nasihat-nasihatnya. Kita bisa mendapatkan apa? Ya, berbagai macam kebaikan dari dia, faedah-faedah ilmunya. Kita diluruskan ketika salah, diingatkan ketika kita ini ya lalai, ketika kita benar dia dukung kita, itu teman yang soleh. Di akhirat, teman soleh itu ketika kita qadarullah misalnya masuk neraka, teman solehlah yang akan membela kita di mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirath, ya, falaisa ahadun ashaddu mujadalatan ila Allah minal mukminin, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang paling keras jidalnya dengan Allah kecuali kaum mukminin. Mereka berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Rabb, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu di dunia sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, hum finnar, sekarang mereka dalam api neraka, kenapa engkau masukkan? Terus mereka berjidal dengan Allah. Akhirnya Allah berfirman, pergilah kalian ke neraka, keluarkan teman-teman kalian yang kalian kenal dan mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan ia dalam api, dari api neraka. Lalu kaum mukminin pun segera pergi ke api neraka, diambilnya teman-teman mereka itu yang mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah. Makanya kata Imam Hasan al-Basri apa? Perbanyaklah teman-teman yang saleh. Semoga mereka bisa menolong Anda dan kita ketika kita di hari akhirat masuk neraka. Mereka telah berhasil, mereka membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Pak, berteman dengan orang saleh itu Pak, terkadang butuh kesabaran. Karena teman yang soleh bukan malaikat, bukan nabi yang maksum. Teman soleh itu terkadang ada berbagai macam kekurangan dia sebagai manusia. Maka kewajiban kita sabar ketika berteman dengan orang-orang saleh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Inilah bapak sekalian, 9 perkara yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Segera kita berusaha untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita. Saya dan antum semuanya sama, berlomba-lomba dalam hal ini. Barangkali antum yang mendengar lebih bisa mengaplikasikan daripada saya. Yang jelas, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini. Barangkali ini saja yang dia sampaikan dan kita menuju tanya jawab. Allahumma alam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat ada sebagian orang atau aliran di Indonesia yang mengatakan, katanya isi Al-Quran sudah banyak yang dipalsukan. Mohon dijelaskan. Subhanallah, ini jelas kedustaan, Pak. Bagaimana tidak dusta, Pak? Bukankah Allah sudah berjanji untuk menjaga Al-Quran? Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah di sini berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Berarti orang yang mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an sudah banyak dipalsukan, sudah banyak yang tidak asli, dia seakan-akan menuduh Allah enggak becus menjaga Al-Qur'an. Adakah ya akhi penghinaan yang sangat ya berat daripada orang yang seperti ini? Baik. Kalau Al-Qur'an itu kita ragukan, lalu apa yang menjadi sandaran kita? Kalau Al-Qur'an sudah banyak dipalsukan, apa bedanya dengan Taurat dan Injil kalau begitu yang dirubah-rubah oleh ya pendeta-pendeta mereka? La ilaha illallah. Kalau begitu apa kehebatannya umat Islam dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani? La ilaha illallah. Makanya Bapak sekalian, lihat Pak. Orang-orang yang meragukan apa? Keontetikan Al-Qur'an. Mau tidak mau mereka akan bergaya seperti orang Nasrani. Bagaimana? Orang Nasrani menganggap bahwasannya pendeta-pendeta mereka itu mendapatkan wahyu dan ilham dari Allah. Makanya mereka orang Nasrani mengatakan pendeta-pendeta itu punya hak, ya, dan mereka bisa mendapatkan langsung titah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun juga yang merubah-rubah Al-Quran sama pendapatnya. Imam kami itu yang tahu tentang Al-Quran yang asli. Tapi ketika tanya, kemarikan dong Al-Quran yang asli. Yang nanti dibawa oleh imam kami yang terakhir, di akhir zaman. Subhanallah. Sebetulnya ini tujuannya untuk merusak Islam, Bapak. Menghancurkan Islam dari dasarnya, itu Al-Quran. Kalau Al-Quran diragukan, berarti Islam itu sendiri diragukan. Bahkan padahal kata para ulama, orang yang meragukan Al-Quran satu huruf saja, maka ia murtad dari agama Islam. Orang yang meragukan Al-Quran satu huruf saja, ia murtad dari agama Islam. Bagaimana dia hendak katakan bahwasanya Al-Quran sudah dipalsukan sebagiannya? La ilaha illallah. Ini jelas di akal Islam. Sekali lagi, ya, perbuatan orang-orang yang zindik, yang ingin menghancurkan Islam sebetulnya. Bagaimana kedudukan membaca Al-Quran dibandingkan zikir? Ketahuilah, akhi, para ulama semua bersepakat bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Afdalul dzikri, zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia mendapatkan 10 kali lipat. Kata Rasulullah, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, Bapak kalau baca alif lam mim dapat berapa tuh, Pak? Hah? Dapat 30. Kalau Bapak baca alhamdulillahi rabbil alamin, dapat berapa, Pak? Ya, hitung aja sendiri. Iya. Sekarang, Pak, zikir subhanallah dapat berapa? Zikir subhanallah dapat berapa? Sekali membaca subhanallah berapa? Saya pengen tahu. 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. La ilaha illallah 10. Sedangkan Al-Quran satu hurufnya berapa? 10. Lihat lebih besar mana pahalanya? Jelas Al-Quran dong, membaca Al-Quran. Makanya kata para ulama, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Namun, nah di sini, di saat keadaan-keadaan tertentu, terkadang zikir subhanallah alhamdulillah itu lebih utama. Kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, ternyata hati kita tidak bisa khusyuk. Ustaz, saya kalau baca Quran kok hati saya enggak bisa khusyuk ya. Tapi kalau saya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hati saya terasa nikmat rasanya. Maka kata para ulama, di saat itu membaca subhanallah lebih utama. Kenapa? Karena tujuan zikir adalah memberikan ketenangan dalam hati. Tujuan ibadah adalah menghasilkan ketakwaan di hati. Maka semakin zikir itu menghasilkan ketakwaan kepada Allah, maka itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa boleh seseorang pengisi ceramah melewati waktu sholat di masjid berjamaah? Boleh atau tidak? Yang saya baca dari kitab-kitab para ulama, apabila sholat tersebut adalah sholat-sholat yang memang pasti ya mau tidak mau ada jedanya, seperti sholat, dan semua sholat pasti ada jedanya. Maksudnya jeda di sini ada waktu tenggang. Seperti sholat duhur itu dari semenjak apa? Terbit matahari, matahari tergelincir sampai apa? Bayangan seseorang sama dengan dirinya. Sholat isya misalnya. Maka kata para ulama, mengakhirkan sholat isya itu lebih utama. Kenapa? Karena waktu isya yang paling utama itu di akhirnya. Nah kalau misalnya ada orang taklim, nanti aja sholatnya diakhirkan dikit, kita taklim dulu. Boleh? Yang saya ketahui, para ulama mengatakan boleh. Tapi kalau dikhawatirkan timbul mafsadah atau mudorot, karena masyarakatnya gak paham misalnya, ini kok ustaz ngakhir-akhirin waktu sholat gimana sih? Akibat karena ketidaktahuan mereka, maka tentu si ustaz pun juga ya tegakkanlah sholat pada waktunya untuk menghindari mudorot yang lebih besar. Setelah itu pahamkan kepada mereka bahwa sebetulnya boleh diakhirkan. Ya apalagi waktu isya. Kalau waktu isya yang paling utama justru diakhirkan. Aku Islam azan ya Allah wa yakul. Bolehkah kita salat tahajud tidak hanya mengharapkan wajah Allah tapi mengharapkan rezeki yang banyak di dunia? Bapak buka surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu di hari akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Uhabita ma sanahu fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, ketika beliau membahas tentang orang yang haji, niatnya dua. Niat yang pertama haji lillahi ta'ala, yang kedua haji dalam rangka bisnis. Apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Maka beliau menjawab, dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan haji lillahi ta'alanya, dia dapat pahala. Kalau yang paling dominan bisnisnya, dia dapat dosa. Kalau ternyata 50-50 sama kuatnya, lillahi ta'ala dan bisnisnya sama-sama kuat, tasaqata saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Rugi, Pak. Ustaz, emang kita enggak boleh minta dunia, Pak? Minta itu namanya doa. Dan doa itu beda dengan niat. Kalau kita mau sholat tahajud, niat kita mengharapkan dunia, ini tidak boleh. Tapi kalau kita sholat tahajud, niatnya lillahi ta'ala, lalu ketika sholat kita berdoa, ya Allah berikan saya dunia, silakan. Bedakan, Pak, antara niat dan doa. Kita terkadang seringkali beribadah itu banyaknya motivasi kita dunia. Ah, mau sholat tahajud, ah mudah-mudahan rezekinya. Ah, rupanya motivasinya pengen dapat rezeki. Bagaimana Allah akan terima? Coba dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani dalam Mujamnya. Bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadanya seorang Arab dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ada orang yang berperang di jalan Allah niatnya dua. Yang pertama yaltamisul ajr, pengen dapat pahala. Yang kedua yaltamisul dzikr, pengen disebut manusia. Niatnya dua. Pengen dapat pahala dari Allah, pengen dapat sebutan dari manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Dapat pahala apa gimana? Kata Rasulullah, laisa lahu syai. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya dia enggak dapat dosa, dia enggak dapat pahala. Kenapa? Karena niat karena Allah dan karena selain Allahnya seimbang di sini. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas. Tapi kan Ustaz, ada kok hadis-hadis yang memberikan iming-imingan dunia. Seperti hadis, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung silaturahim. Itu kan iming-imingan dunia. Saya jawab, Pak, itu namanya janji. Janji dari siapa? Dari Allah. Allah berjanji bahwa orang yang bersilaturahim diberikan dua. Apa itu? Diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah sekarang kalau bapak silaturahim, niatnya 100% minta karena Allah saja sudah. Saya tidak mengharapkan rezeki yang banyak, saya pun tidak mengharapkan panjang umur. Saya silaturahimnya 100% karena Allah. Kira-kira dikasih gak dua itu, Pak? Hah? Dikasih, tetap. Kenapa? Karena janji itu tidak perlu diniat pun tetap akan dapat. Iya. Iya, Bapak sekalian. Maka dari itulah Bapak sekalian, sebuah kesalahan besar, Pak, kalau ibadah itu niatnya pengen dapat dunia, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Dunia di mata Allah itu seperti apa, Pak? Bapak tahu enggak, Pak? Rasulullah SAW mempermisalkan dunia itu dengan tiga permisalan. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing. Itu hadis sahih dari Muslim. Rasulullah SAW sedang berjalan bersama sahabatnya, didapati bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Kemudian Rasulullah mengambil bangkai itu lalu berkata, siapa yang mau beli bangkai ini 1 dirham saja? Kata para sahabat, apa? Ya Rasulullah, kalaupun dia hidup kami tidak mau beli, karena pinggangnya putus. Bagaimana jadi bangkai? Siapa yang mau beli? Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia lebih hina di mata Allah dari bangkai ini. Ini permisalan yang pertama. Permisalan yang kedua, Rasulullah mempermisalkan dunia itu seperti tinja yang keluar dari perut kita. Kata Rasulullah, inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya matala. Sesungguhnya yang keluar dari perut kamu itu telah memberikan perumpamaan tentang dunia kepada kita. Berarti dunia itu sama dengan tinja. Sekarang saya mau tanya, Pak, amalan soleh di mata Allah mulia tidak? Mulia. Lalu kenapa kita mengamalkan yang mulia mengharapkan yang seperti tinja? Allah tidak ridha. Makanya Allah tidak ridha kalau amalan soleh kita motivasinya karena pengen dapat dunia. Karena amalan soleh itu balasannya surga, sedangkan dunia itu seperti tinja, kata Rasulullah, bahkan lebih hina daripada apa, bangkai. Bagaimana kita mengharapkan yang hina dari yang mulia, Pak? Itu sama saja kita menukar emas dengan tinja, itu namanya. La ilaha illallah. Ada pertanyaan tentang masalah kunut subuh. Saya ingin menjelaskan, Pak, bahwa kunut subuh ini pertama masih perselisihan para ulama. Maka kita tidak boleh saling menyesatkan satu sama lainnya hanya gara-gara kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah, sementara imam yang lain mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Permasalahannya gara-gara hadis. Rasulullah bersabda, lam yazal, dalam hadis itu kan, lam yazal Rasulullah lam yaknut hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama, ini sahih apa enggak. Gara-garanya di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Para ulama pun berselisih, Isa bin Ma'in ini istiqo apa enggak? Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Yunus, Imam Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari, menganggap dia seorang yang thiqah. Sementara Abu Zur'ah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Imam Ibnu Hibban, mengatakan dia seorang yang buruk hafalannya. Makanya Imam Syafi'i lebih tampaknya lebih condong untuk mensahihkan hadis ini. Sementara imam yang lain lebih condong untuk menganggap hadis ini lemah. Karena ada perselisihan tentang Isa bin Mahan ini. Makanya apa? Saya pribadi menganggap bahwa masalah kunut subuh enggak perlu kita besar-besarkan. Yang kunut silakan, kalau dia memang melihat hujannya lebih kuat. Anda yang menganggap bahwa kunut subuh itu tidak sunnah dan hadisnya lemah, kita tidak bisa mengaibkan. Kenapa? Karena ini ikhtilaf para ulama. Kita hanya memilih yang rajih saja tanpa kita menyesatkan yang lainnya. Karena ini masih dalam kisaran perselisihan para ulama. Memang betul ada sebagian ulama yang menganggapnya bid'ah seperti Abu Hanifah, karena berdasarkan hujah hadis Abu Malik Al-Asja'i rahimahullah. Beliau ditanya, beliau bertanya kepada ayahnya, ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka kunut subuh enggak? Kata ayahnya, ayah anakku, itu semua diada-adakan. Akan tetapi mazhab Syafi'i mengatakan, itu kan sepengetahuan Abu Malik. Sementara ada hadis yang menunjukkan adanya yakunut, sedangkan mutbit muqaddam 'ala nafi. Demikian akal Islam. Ini sekali lagi masalah ijtihad. Saya kira perkara ini tidak perlu kita besar-besarkan karena ini masalah ikhtilaf para ulama. Kita hanya diwajibkan untuk memilih mana yang paling kuat secara dalil-dalilnya. Setelah itu kita amalkan yang kita lihat itu kuat, selesai. Ya. Beda kalau ternyata para ulama semua sepakat bahwa itu tidak boleh dan itu bid'ah, atau bahwa itu perkara yang ya tidak sunnah. Kalau sudah sepakat ulama, na'an. Atau terjadi perselisihan tapi dalil yang membolehkan lemah sekali. Saya berikan contoh. Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Adapun selain anggur maka tidak disebut arak. Ini pendapat siapa? Abu Hanifah. Jumhur mengatakan arak itu setiap yang memabukkan, baik dari anggur ataupun kurma ataupun yang lainnya. Berdasarkan hadis yang sahih, sahih, ya. Apa itu? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Nah, kalau ternyata ada pemuda minum arak yang terbuat dari rambutan, kemudian kita ingkari, lalu si pemuda berkata, hormati pendapat ulama, Abu Hanifah membolehkan kok, ini bukan anggur, ini rambutan. Saya katakan tidak bisa. Ulama itu tidak maksum. Ulama boleh kita pegang pendapatnya kalau tidak bertabrakan dengan dalil. Dan dalam hal ini Abu Hanifah telah bertabrakan dengan dalil yang sahih, sahih, jelas lagi, bahwa setiap yang memabukkan itu haram. Makanya apa? Tidak setiap perselisihan ulama bisa kita hormati. Kita harus lihat nilai keabsahan hadisnya. Kalau ternyata hadisnya sangat lemah atau hujahnya sangat lemah, bahkan bertabrakan, maaf, kita tidak bisa menerimanya. Nah, disinilah kita harus bisa membedakan. Tapi kalau memang ternyata dalilnya sama-sama kuat, contoh misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya hadis umum dan sahih. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i apa? Man di sini nakirah ya fisyakin nafi fatufidul umum. Ini umum mencakup imam maupun makmum. Tidak ada bedanya. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Makmum enggak boleh baca sama sekali. Berdasarkan hadis apa? Hadis yang mengatakan bahwa bacaan makmum sudah ditanggung bacaan oleh imam. Berarti makmum enggak boleh baca, baik ketika keras maupun tidak keras. Imam Ahmad tengah-tengah beliau mengatakan, kalau bacaannya keras, diam. Kalau tidak dikeraskan, baca. Dalilnya mana? Ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masing-masing punya hujah. Maka pada waktu itu kita tidak boleh saling menyalahkan, maksudnya saling menyesatkan, enggak boleh. Ya. Kewajiban kita adalah melihat saja mana yang paling kuat, lalu amalkan yang kita yakin itu kuat, selesai. Jadi Pak, ya. Memang tidak setiap perselisihan bisa kita hormati. Tapi di sana ada yang bisa kita lihat, ya, dan masing-masing hujahnya kuat, dan di sana yang ternyata hujahnya sangat lemah, bahkan bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan sharih. Ya. Di manakah roh ditempatkan Ustaz setelah terpisah dengan jasad? Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bermimpi. Waktu itu Rasulullah SAW di waktu setelah sholat subuh, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Para sahabat pun diam. Kata Rasulullah, adapun aku tadi malam bermimpi, ada dua orang malaikat datang kepadaku, lalu ia membawaku, Lalu aku melihat ada orang yang ditumpukan dan satu lagi membuat batu besar. Lalu batu itu diayunkan dan dihancurkan kepala orang yang ditumpukan itu. Lalu batu itu menggelinding. Diambilnya batu itu. Ketika kembali kepalanya sudah menjadi bagus lagi, dihancurkan lagi terus sampai hari kiamat. Aku berkata, siapa itu? Subhanallah. Kata dua mereka ini, intolik, pergi. Lalu aku melihat ada orang yang mulutnya disobek, digunting sampai ke tengkuknya. Kemudian sebelah kirinya disobek lagi. Ternyata yang kanannya sudah bagus lagi, disobek lagi terus. Aku berkata, Subhanallah, siapa itu? Kata malaikat itu, pergi. Lalu aku melihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tungku api. Setiap kali api itu menyembah dari bawah, mereka berusaha naik dan mereka kesakitan menjerit. Lalu aku berkata, siapa itu? Subhanallah. Kata dua malaikat itu, pergi. Lalu aku melihat wanita yang payudaranya dipatuk ular, kata Rasulullah. Ini dalam riwayat Abu Daud, ya, ada tambahan ini. Tidak ada dalam riwayat Bukhari. Lalu aku berkata, siapa itu? Kata Rasulullah, kata dua mereka itu, pergi. Lalu aku melihat ada orang yang berenang di atas di sungai darah. Sementara di pinggir sungai itu ada orang yang menyeramkan sekali. Setiap kali orang itu sampai ke tepian, dibukanya mulutnya, disempalkannya dengan batu, lalu ia berenang lagi. Demikian setiap kali ke tepian, demikian seterusnya. Aku berkata, Subhanallah, siapa itu? Kata mereka, pergi. Lalu aku masuk ke sebuah kebun. Aku melihat seorang laki-laki. Saking tingginya laki-laki itu, kata Rasulullah, hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya. Aku berkata, siapa itu? Dan di sekitar laki-laki itu ada anak-anak kecil. Kata malaikat, pergi. Kemudian aku diperintahkan naik ke sebuah pohon. Lalu aku pun naik ke pohon itu. Dan aku dapatkan sebuah rumah di pohon itu. Dan aku melihat di situ arwah kaum mukminin. Lalu aku berkata, rumah siapa ini? Kata dua malaikat itu, pergi. Aku naik lagi terus. Ternyata aku mendapatkan rumah lagi di atasnya. Lalu aku melihat ke dalamnya, ternyata aku melihat di situ orang-orang yang mati syahid. Lalu aku berkata, rumah siapa ini? Dua malaikat itu berkata, pergi. Naik lagi aku terus naik, sampai aku melihat sebuah rumah di atas awan. Lalu dua malaikat itu berkata, itulah rumahmu. Lalu aku pun pergi ingin masuk. Lalu mereka itu berkata, belum saatnya sekarang. Kemudian aku pun pulang. Kemudian aku bertanya kepada dua mereka itu, tolong ceritakan kepadaku, siapa mereka yang aku lihat itu? Kata malaikat itu, adapun orang yang ditelungkupkan lalu dihancurkan kepalanya, itu orang yang diajarkan oleh Allah Al-Quran, tapi ia tidak mengamalkannya. Ia tidur di waktu malam dan bagaikan keledai di waktu siang. Adapun yang kamu lihat orang yang mulutnya disobek, itu orang yang keluar dari rumahnya membawa kedustaan sampai tersebar ke ufuk timur dan barat. Adapun yang kamu lihat wanita dan laki-laki telanjang dalam tungku itu, mereka para pelacur. Adapun wanita yang kamu lihat payudaranya dipatuki oleh ular, itu wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Adapun yang kamu lihat yang berenang di sungai darah, itu para pemakan riba. Adapun laki-laki yang kamu lihat di tengah kebun tersebut dan di sekitarnya anak-anak, itu adalah bapakmu Ibrahim. Adapun rumah yang kamu lihat di situ ada kaum mukminin, itu ditempatkannya roh kaum mukminin di sana. Ya. Subhanallah, namun kata para ulama, mereka yang dikuburkan dalam kuburan, ya, mereka yang telah dikuburkan tersebut tetap masih ada hubungannya dengan rohnya tersebut. Walaupun, ya, kata Ibnu Qayyim, kehidupan manusia melewati 4 fase. Fase pertama, fase di dalam janin. Fase kedua, fase kehidupan dunia. Fase ketiga adalah di alam kubur. Fase keempat di akhirat. Fase yang pertama, hubungan antara roh dan badan itu lemah sekali. Fase yang kedua yaitu kehidupan dunia. Maka pada waktu itu lebih dominan tubuh badan daripada roh, karena yang merasakan kenikmatan dan yang lainnya badan kita. Fase yang ketiga yaitu dalam alam kubur. Maka yang lebih dominan pada waktu itu roh. Adapun fase yang keempat akhirat, maka hubungan antara roh dan badan sangat sempurna sekali. Nah ini akal Islam azaniyallahu ya. Makanya azab kubur ada? Ada. Terjadi ikhtilaf para ulama, azab kubur itu terhadap ruh saja atau dua-duanya. Pendapat kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa azab kubur itu untuk ruh dan badan. Iya. Allahu a'lam. Ustaz tadi mengatakan pahala sholat malam dan sholat subuh berjamaah di masjid sampai duha pahala sama dengan haji dan umrah, itu kan untuk laki-laki. Sedangkan kan wanita disuruh di rumah, gimana itu? Ibu, tentunya mengikuti sunnah Rasul lebih besar pahalanya. Ketika Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Rasulullah bersabda di mana? Hah? Di Madinah. Di situ ada masjid yang sholat, siapa yang sholat di situ lebih baik daripada di tempat lain 1000 kali lipat. Tapi ternyata sholat di rumah mereka lebih baik. Maka dari itu wanita kalau dia mau sholat di masjid silakan. Tapi kalau mau mencari yang lebih utama, ya di rumah. Lebih utama, iya betul, khusus untuk wanita. Ya, khusus untuk wanita, karena ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Bagaimana supaya dikasih jodoh yang baik dan soleh? Iya Pak, Bu, ini yang bertanya akhwat ini. Tentunya ukhti muslimah. Yang pertama, kalau pengen dikasih yang baik, jadilah kamu wanita yang baik-baik dulu. Karena orang yang baik, insya Allah akan diberikan orang yang baik juga. Iya. Allah berfirman, at-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah agar diberikan suami yang saleh. Yang ketiga, carilah teman-teman relasi agar dicarikan teman-teman yang ya suami yang saleh. Jangan caranya pacaran. Sebab pacaran itu Pak, yang namanya laki-laki bisa saja kamuflase. Ya karena dia lagi senang sama cewek, akhirnya pura-pura ngaji biar pengen dapat, supaya dapatkan wanita itu. Setelah dapat, udah pengajiannya hilang. Ya. Bisa terjadi seperti itu. Makanya di dalam Islam, wanita, laki-laki tidak boleh pacaran. Wanita yang mencarikan jodohnya siapa? Bapaknya atau kakaknya atau temannya? Mereka para wali-walinya yang punya tugas untuk mencarikan buat anaknya seorang pemuda yang saleh, yang masya Allah, yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Itu kewajiban orang tua. Di zaman sekarang enggak, orang tua malah merasa aneh kok bapak, anak saya enggak pacaran ya. Aneh, subhanallah. Saking orang tuanya enggak paham tentang masalah syariat Islam, bahwa pacaran itu haram ya, kalau Islam azan ya Allah ya aku. Bagaimana caranya sebagai orang tua agar bisa menumbuhkan cinta kepada Al-Quran kepada anak-anaknya? Pertama, harus ada praktek dan contoh dari orang tua dulu. Itu yang terpenting. Ustaz, saya ingin menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quran, tapi emak bapaknya gak mau baca Quran. Susah. Kenapa? Karena anak itu, Pak, selalu mencontoh siapa? Orang tua. Makanya kan dalam peribahasa mengatakan apa? Buah itu gak jauh dari pohonnya. Ya. Maka dari itu, orang tuanya dulu harus memberikan contoh yang baik. Dia selalu baca Quran dekat anaknya. Ya, ketika anaknya berada dekatnya, dia baca Quran. Ramaikan rumahnya dengan baca Quran. Sehingga si anak terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran terus. Ya. Nanti kalau dia sudah terbiasa, akan tumbuh rasa cinta dia kepada Al-Quran. Yang kedua, jangan biasakan dia diajarkannya nian, Pak. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang anak. Yang pertama cinta Al-Quran, yang kedua cinta nyanyian. Sebab si anak kalau cinta nyanyian, dia akan kurang sukanya kepada Al-Quran. Ya. Ya. Nah, ini akal Islam azan ya Allah. Bagaimana cara melaksanakan sholat witir yang benar? Ketahuilah witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Adapun 1 caranya jelas. Adapun 3, para ulama mengatakan bisa dengan 2 cara. 3 rakaat terus menerus dengan 1 salam. Ini dalam riwayat Aisyah dan Abu Daud. Atau 2-1. Ya, berdasarkan keumuman hadis sholatul lail matna matna, sholat malam itu 2 rakaat. Dua rakaat. Adapun 5, maka dengan cara tahiyat terakhir saja di akhirnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Daud. Adapun 7 rakaat dalam hadis Aisyah disebutkan Rasulullah SAW tahiyat awal di rakaat yang ke-6, kemudian bangkit lalu tahiyat akhir di rakaat ke-7 lalu salam. Adapun yang ke-9 rakaat, maka tahiyat awal di rakaat ke-8. Kemudian bangkit lalu tahiyat akhir di rakaat ke-9. Itu ada dalam Sunan Abu Daud dan sanadnya hasan insyaallah. Itu yang paling banyak, Pak. Tapi keseringannya Rasulullah salat tahajud itu 2 rakaat, 2 rakaat sebagaimana Rasul bersabda salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Saya seorang istri yang baru beberapa bulan bekerja dan saya bekerja atas izin suami. Setelah saya menjalani pekerjaan itu, saya sering berpikir, apakah pilihan saya ini bekerja disukai oleh Allah atau tidak? Bagaimana Ustaz? Kalau suami sudah mencukupi hidupnya, buat apa bekerja? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Maka kalau anti sudah dipenuhi oleh suami, suami sudah cukup, ya sudah apa-apa lagi. Karena keluarnya wanita itu fitnah. Kata Rasulullah, wanita itu datang dengan membawa 4 dan pergi dengan membawa 8. Fitnahnya itu berat maksudnya. Keluarnya wanita itu sudah fitnah. Maka kalau misalnya memang suami sudah mencukupi anti, cukuplah sudah di rumah, tawakal kepada Allah, banyak-banyak ya, berbakti kepada suami, fokus untuk mendidik anak dan yang lainnya. Ya. Apakah anak kandung kita dengan anak kandung adik kita boleh menikah? Boleh. Sesama sepupu itu boleh menikah. Bukankah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib sepupuan? Sepupuan itu, Pak. Ya. Bagaimana kiat-kiat dikala iman kita turun, Ustaz? Solusinya gimana? Subhanallah, pertanyaan yang agung, Pak. Memang kita takut sekali kalau iman kita itu terus turunnya terus, nggak naik-naik gitu. Iya. tentunya agar keimanan kita supaya naik dan terus ya bisa kita pertahankan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan 3 cara. Cara yang pertama, jaga stamina hati dengan banyak amalan soleh. Dzikir, sholat malam, puasa. Ini namanya menjaga stamina hati. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Itu maksiat. Maksiat itu bisa merusak hati kita. Yang ketiga, segera bersihkan kotoran hati kita dengan cara banyak bertaubat. Siapa yang melakukan ini, insya Allah hatinya selalu sehat. Ya, biiznillah. Itu beliau sebutkan dalam kitab Ghathatul Lahfan. Bagaimana menyadarkan masyarakat kita tentang cinta kepada Allah, Ustaz? Di sinilah Pak, memang penting sekali Pak. Mengenalkan masyarakat kepada Allah agar mereka cinta kepada Allah penting sekali. Kenapa Pak? Pertama, para nabi semuanya ketika memulai dakwah selalu mulai dari akidah. Ya, supaya kita ini takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari, adalah yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an itu tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Sekarang Pak, kenapa di Indonesia banyak wanita yang muslimah tapi tidak mau menutup aurat? Jawabnya karena cintanya kepada Allah pudar. Rasa takutnya kepada Allah pudar. Makanya wanita-wanita seperti ini penting untuk dijadikan dia cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau dia sudah bersemi cintanya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah, dengan sendirinya dia akan tutup aurat. Kenapa di masyarakat kita masih banyak orang berbuat maksiat? Jawabannya satu, cintanya kepada Allah sudah pudar dan takutnya kepada Allah pun pudar. Dia tidak pernah mengenal Allah dalam hidupnya. Kalaupun mengenal, dia hanya sebatas ucapan dengan lisan saja. Tak pernah terasa di hatinya. Maka ini akal Islam. Makanya penanaman akidah itu penting. Agar mereka takut kepada Allah, agar cinta kepada Allah. Kenalkan mereka kepada Allah, agar mereka mau mencintai Allah. Itu penting sekali. Ya. Apa ukuran orang yang soleh? Apa dilihat dari sholatnya saja apa gimana Ustaz? Kalau kita Pak gak bisa mereka-reka hati manusia, kita itu hanya sebatas mengukur dengan yang terlihat oleh mata. Kalau kelihatan dia suka sholat, suka zikir dan yang lainnya, ya kita cap ini orang soleh, selesai. Masalah hatinya kita gak paham. Makanya kata para ulama, innama nahkumu bidzahir, kita hanya bisa menghukumi sesuai dengan yang tampak. Wallahu a'lamu bisarair, Allah yang lebih tahu tentang apa yang di hatinya. Kalau dia menampakkan kesolehan, kita hukum dia soleh. Kalau dia menampakkan keburukan, kita hukum dia buruk. Masalah hati hanya Allah yang tahu. Nah inilah apa yang kita takutkan. Kita khawatir kita tampak di depan mata orang kita seorang soleh, tapi di depan Allah kita gak soleh. Kenapa? Karena ternyata kita bertakwa kepada Allah sebatas dengan badan, sementara hati kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Di saat sendirian kita jadi orang yang tidak takut kepada Allah. Padahal disebutkan dalam riwayat Abu Daud, yu'ta birrajul yawmal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan dibawa atau akan datang seorang laki-laki, ya, ma'ahu thawabun amsal jibal Tuhamah, dia akan membawa pahala sebesar-besar gunung Tuhamah, besar pahalanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah menghancurkan pahalanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu? Merugi sekali. Kata Rasulullah, mereka itu seperti kalian, mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam. Walakinnahum Idza khalau bi maharimillah intahuha. Akan tetapi mereka adalah orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Rupanya solehnya kalau kelihatan manusia. Kalau enggak kelihatan manusia, jadi orang yang paling bobrok di dunia. Ini yang kita khawatirkan akal Islam azami Allah wa yakum. Yang paling tahu tentang kesolehannya diri kita, Allah dan diri kita. Adapun orang lain hanya sebatas menghukumi dengan mata kepala, selesai. Saya bisa baca Quran tapi enggak bisa mempentadaburinya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebetulnya bisa, namun perlu usaha, itu aja. Ya. Bagaimana caranya? Belilah buku terjemahan dan tafsirnya. Dari tafsirnya kita bisa memahami, oh makna ayat ini begini, begini, begini. Ya. Kalau ternyata kita baca Quran saja tapi enggak paham, dapat pahala, dapat. Tapi kalau kita sambil tadaburi, itu jauh lebih utama, karena itu tujuan diturunkannya Al-Quran Karim. Baik, saya kira cukup Bapak sekalian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Ini saja. Subhanallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita telah berkasi.